إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني في الدين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله واجب bagi seorang muslim bagi hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui bahwasanya seluruh hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik hidayah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, Al-Wahidul Qahhar adalah pemilik hidayah. Oleh karena itulah hendaknya seorang muslim memahami dan mengetahui bahwasanya hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh jenis-jenis hidayah, dan hidayah terbagi menjadi dua. Ada hidayatul irsyad awid dalalah wal bayan, hidayah berupa keterangan dan penjelasan kepada sebuah jalan, yang mana jenis hidayah yang pertama ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan juga milik makhluk Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan para rasul, al-anbiya war rusul, dari kalangan para nabi dan para rasul, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Demikianlah keterangan yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad mampu memberi hidayah, dapat memberi hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu hidayatul irsyad, hidayatul bayan, hidayatul dilalah. Demikianlah keterangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang hidayah dari jenis yang pertama ini. Adapun hidayah yang kedua, yaitu hidayatul ilham wa taufiq, adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata. Hidayatul taufiq adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada makhluknya. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam banyak ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya ketika menjelaskan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib, kepada orang yang sangat dicintainya, dari orang yang membela dakwah beliau, menjaga dan melindungi beliau dari orang-orang yang ingin mencelakai beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun di akhir kehidupannya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib dengan kesungguhan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan hidayah dan taufik kepada Abu Thalib. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayatnya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidaklah mampu memberi hidayah, yaitu hidayah dan taufik kepada orang yang kau cintai, kepada orang yang kau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberi hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam ayat yang lainnya, yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki menuju kepada jalan yang lurus. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hidayatul taufik, hidayatul ilham yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwasanya kedua hidayah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu seorang hamba hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, sebagaimana pesan Rasulullah SAW kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika Rasulullah menyatakan, is'alallah salillah al-huda, ya Ali, mintalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk, mintalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Demikianlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu. Dan tentunya seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sangat membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena seorang hamba sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dan sangatlah membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hendaknya seorang hamba menempuh sebab dan upaya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Menempuh sebab dan upaya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab upaya seorang hamba untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu hidayatul ilham, hidayatul taufik, maupun hidayatul irsyad, yang pertama hendaknya seorang hamba berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayatnya, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan kitab Allah, dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'anul Karim, barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah, فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala, atau maka sungguh dia telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-i'tisam billah wa tawakkul alaih huwa al-umdatu fil hidayah wal 'uddatu fi mubaadati al-ghawayah wal wasilatu ila ar-rasyad wal wasilatu ila ar-rasyad wa tariq as-sadad wa husul al-murad. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, bahwasanya al-i'tisam billah, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkul alaih, dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, huwa al-umdatu fil hidayah, maka hal itu merupakan pegangan di dalam hidayah, wal 'uddatu fi mubaadati al-ghawayah, dan demikian pula merupakan bekal untuk menjauh dari kesesatan, wal wasilatu ila ar-rasyad, dan merupakan sarana, merupakan wasilah kepada kebenaran, kepada petunjuk. Demikian pula wa tariq as-sadad, dan merupakan jalan menuju kepada jalan yang lurus, wa husulil murad, dan demikian pula merupakan wasilah, sarana untuk meraih cita-cita. Demikianlah apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, "Man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim." Demikian pula di antara sebab agar seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikuti petunjuk Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah Rasul, menjauhi larangannya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayatnya, "Wa in tuti'uhu tahtadu, wa in tuti'uhu tahtadu." Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Dan jikalau kalian mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kalau kalian mengikuti petunjuk Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Dan tidaklah kewajiban Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai penyampai, menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa taala dengan terang. Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya tentang ayat ini, ketika beliau menjelaskan, ketika Rasulullah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa in tuti'u tahtadu," dan hendaknya kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Kata Imam As-Sa'di, kata As-Sa'di rahimahullahu taala, "Fala sabila lakum ila al-hidayah illa bi ta'atihi wa biduni dhalika la yumkin bal huwa muhal." Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, maka tidak ada jalan bagi kalian untuk meraih hidayah, untuk meraih petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala illa bi ta'atihi, melainkan dengan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa biduni dhalik, adapun dengan hal itu, dengan selain hal itu, kata beliau, la yumkin, maka hal itu tidaklah mungkin, bal huwa muhal, bahkan itu perkara yang mustahil. Demikianlah keterangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang menginginkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan di antara upaya sebab yang bisa ditempuh oleh seorang hamba agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, yaitu dengan meniti jejak para salafus saleh, meniti jejak para salafus saleh dari kalangan para sahabat, demikian pula at-tabi'in wa asba'ut tabi'in. Sebagaimana hal ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, walaupun di dalam ayat tersebut menceritakan tentang ahlul kitab dari kalangan al-yahud wa nasara, namun tentunya tidak hanya khusus kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Wa in amanu bimithli amantum bihi faqad ihtadaw, wa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Dan jikalau mereka ahlul kitab beriman seperti dengan keimanan kalian, ya ma'syaral mu'minin, wahai para sahabat, nah, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka akan mendapatkan hidayah, maka sungguh mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dengan meniti jejak dan mengikuti para salafus saleh dari kalangan para sahabat, nah, bagaimana mereka berilmu dan mengamalkan ilmu dan senantiasa berperang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian pula renungkanlah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ankabut ayat yang terakhir, ayat yang ke-69. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman terkait bagi orang-orang yang ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wa innallaha la ma'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, sungguh benar-benar pasti kami akan memberikan hidayah kepada mereka, pasti dan benar-benar kami akan memberikan hidayah kepada mereka ketika mereka bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memberikan hidayah kepada mereka dengan syarat mereka bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah tersebut, untuk mencari hidayah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan innallaha lam'al muhsinin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Ketahuilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, seorang penyair mengatakan dalam syairnya, tarju an-najata wa lam tasluk masalikaha, inna as-safinata la tajri 'ala al-yabas. Nah, engkau mengharapkan keselamatan, engkau ingin mendapatkan hidayah, wa lam tasluk masalikaha, dalam keadaan engkau tidak menempuh jalan-jalannya, tidak menempuh sebab-sebabnya. Nah, inna safinata la tajri ala al-yabas, sungguhnya kapal itu tidak akan bisa berlayar, nah, di samudra yang kering. Demikianlah seorang hamba hendaknya berusaha dan berupaya menempuh sebab-sebab agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepadanya. Setelah Allah memberikan hidayah kepadanya di dalam Islam, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya di dalam sunnah, maka berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga hidayah tersebut. Karena hidayah yang Allah berikan kepada engkau wahai kaum mukminin sangatlah mahal, tidak akan bisa dinilai dengan dunia, tidak akan bisa dinilai dengan dunia. Walaupun seorang diberikan dunia dan seluruh isinya, maka tidak ada seorang pun yang mampu membeli hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya. Oleh karena itulah, sebagai nasihat bagi kita semua, hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaq wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.